Mitra bisnis, salah satu kutipan dari buku Confession of an Economic Hitman karya John Perkins yang dicantumkan dalam tajuk perang modern di web quickianji.com menyebutkan tentang penggunaan PDB atau Produk Domestik Bruto sebagai mekanisme untuk menyesatkan pandangan bangsa Indonesia. Misalnya, pertumbuhan PDB bisa saja terjadi walaupun hanya menguntungkan satu orang saja. Sehingga, yang kaya menjadi semakin kaya, dan yang miskin menjadi semakin miskin. Meski demikian, secara statistik tetap tercatat sebagai pertumbuhan. Dan untuk melanjutkan bahasan atas fenomena ini, inilah perbincangan Pas FM bersama Quick Yanggi. Baik Pak Quick, seperti apa imbas dari penyesatan PDB bagi bangsa ini? Imbasnya begini, kalau PDB meningkat, itu kan berarti pendapatan rakyat meningkat, walaupun rakyat segelintir kecil aja karena nggak merata. Nah, pendapatan yang meningkat, ya mereka golongan menengah yang ikut menikmati peningkatan PDB, itu pendapatannya akan tergerogoti oleh inflasi, daya belinya. Jadi kualitasnya pertumbuhan PDB jelek. Ketiga, pertumbuhan PDB yang kualitasnya paling jelek, yang nggak ada artinya adalah tidak menetes sama sekali. Tidak punya manfaat. 1% kenaikan PDB cuma menciptakan lapangan kerja 48, katakanlah 49.000 orang. Jadi kalau PDB naik 5% pun itu cuma 250.000 orang. Lantas apakah para ekonom yang percaya pada hal itu bisa segera disadarkan, Pak Kwik? Ya nggak bisa, wong. Mereka mempunyai semacam agama kok. Pemerintah tidak perlu berbuat apa-apa. Pemerintah jangan intervensi. Istilahnya intervensi, jangan ikut campur. Ya nggak bisa, ya nggak ada apa-apanya. Boleh menjerit, wong. Itu keyakinan kayak agama, doktrin. Tapi apa memang begitu, Pak Kwik? Oh iya, kalau kita lihat infrastruktur summit, itu kan dua kali. Yang sekali kurang mempan, yang kedua kali malah dikatakan, datanglah. Di sini tidak ada barang publik. Anda boleh cari untung di mana saja, air bersih, pelabuhan udara, pelabuhan laut, listrik, jembatan, jalan raya bebas hambatan, itu semua barang dagangan. Kalau Anda merasa untung, tanam. Pasang tarif sampai Anda untung. Kalau Anda kira nggak mungkin, ya udah nggak usah datang. Mereka setelah itu nggak mungkin, ya udah nggak datang, nggak ada yang datang. Nah, terus kalau ditanya pemerintah, lah ini kok gini gimana? Ya, kita coba diberi insentif. Kenapa sih gini-gini, kalau gini ganti, kalau ini gini. Demikian Quick Yanggi, Benny Rahmadi, Pas FM.